pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 15 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah. Ledakan bom rakitan tewaskan siswa SMP di Pidijaya. Sebuah mobil terjungkal dan mengakibatkan 3 penumpang cedera. Ratusan satpam PT PAG berdemo menuntut segera dibayar gaji. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun M. Baidarus bin Syukri, 16 tahun, siswa kelas 3 SMP Negeri warga Gampung Cotstui, Kecamatan Ulim, Pidijaya, Kamis pagi tewas akibat ledakan bom rakitan saat korban hendak membersihkan kandang sapi. Korban tewas mengenaskan dengan kondisi perut terburai dan tangan kiri terputus. Kapolres Pidi AKBP M. Ali Khadapi mengatakan insiden yang berenggut nyawa tersebut terjadi saat Baidarus hendak membersihkan kandang sapi. Tiba-tiba orang tua korban bernama Syukri mendengar ledakan bom dari jarak 200 meter saat sedang memotong rumput. Syukri pun bergegas ke lokasi kejadian memastikan yang terjadi. Tiba di lokasi, Syukri sontak saat melihat kondisi anak kandungnya M. Baidarus telah terkapar dan tidak bernyawa dengan posisi terlentang. Bahkan kondisi korban cukup mengenaskan dengan tangan sebelah kiri yang terputus, dada dan perut terburai, serta wajah yang hancur terkena ledakan bom rakitan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan barang bukti yang ditemukan polisi di lokasi kejadian, diduga korban sedang mengotak-ngatik bom rakitan sebelum ledakan terjadi. Hal ini diketahui karena ditemukan tang di lokasi ledakan, sehingga ledakan bom rakitan menghancurkan tubuh korban. Sudarlun, mobil penumpang minibus jenis Jetbus asal Kota Subur Salam menuju Banda Aceh Kamis dini hari terjungkal setelah nyaris menabrak sebuah mobil yang parkir di Jalan Imam Bonjol, Melabu, Aceh Barat. Akibatnya 3 orang penumpang cedera sehingga dilarikan ke rumah sakit Cutnyadin, Melabu. Informasi yang diperoleh dalam mobil minibus jenis Isuzu BL7343AA terdapat 11 orang penumpang dan disopiri Roy Soli, 36 tahun, warga Simpang Kiri, Subul Salam. Mobil berangkat dari Subul Salam rencananya menuju Banda Aceh. Tiba di Jalan Imam Bonjol, Melabu, Aceh Barat, mobil mendahului mopen yang ada di depan. Tanpa diduga, ada sebuah mobil parkir di pinggir jalan. Untuk menghindari tabrakan, sang sopir yang memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi langsung banting setir sehingga mobil terjungkal ke badan jalan. Akibatnya 3 dari 11 penumpang mengalami cedera. Ketiga orang adalah Yuliana Sari, Sri Ulina Sitepu, dan Yuliana yang merupakan warga Subul Salam. Semua korban cedera dilarikan ke rumah sakit Cutnyadin, Melabu untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara mobil mengalami rusak berat di bagian kaca dan ringsek. Mobil naas ini telah ditarik ke Satlantas Polres Aceh Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Sudarlun, seratusan satpam yang berstatus outsourcing di PT Perta Arun Gas Lok Sumawe Kamis pagi berdemo menuntut keterlambatan pembayaran gaji. Bahkan para satpam sempat memblokir gerbang utama perusahaan beberapa jam sehingga kendaraan tidak bisa masuk dan keluar dari perusahaan tersebut. Aksi demo ratusan satpam PT PAG dimulai sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Mereka menggelar aksi di dalam lingkungan perusahaan, tepatnya di depan pintu utama. Mobil yang hendak masuk ataupun keluar dari perusahaan tidak diperbolehkan. Aksi baru berakhir setelah pihak vendor dari PT Hokastia dan PT PAG menemui para satpam. Setelah berjanji, gaji mereka akan dibayarkan esok, selanjutnya para satpam membubarkan diri. Perwakilan Satpam Junaidi Ramli mengatakan sejak awal 2016 hingga Mei 2016, Satpam selalu menerima gaji setiap awal bulan. Namun memasuki Juni 2016, Satpam baru menerima gaji pada tanggal 15. Bahkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri diterima 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri. Kasus yang sama kembali terjadi di bulan Juli ini. Hingga saat ini gaji bulan ini belum diterima para satpam. Selain masalah keterlambatan pembayaran, mereka juga menuntut pakaian dan perlengkapan satpam yang belum diterima, serta sistem kontrak mereka diubah. Sudarlun, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Aceh Selatan mengakibatkan terjadinya banjir luapan di beberapa kecamatan Kamis pagi. Banjir dengan ketinggian bervariasi tidak hanya menggenangi pemukiman penduduk, namun lahan pertanian dan peternakan warga ikut disapu banjir. Informasi yang berhasil dihimpun, banjir luapan terparah di Gampung Ujung Gunung Raya, Betung, dan beberapa gampung lainnya di Kecamatan Kota Bahagia. Selain itu, banjir luapan juga menggenangi Jalan Nasional Banda Aceh Medan kilometer 18, tepatnya di Gampung Panti Raja, Kecamatan Pasir Raja, Aceh Selatan. Zulbaili, warga Kota Bahagia, mengatakan di ujung Gunung Raya ketinggian air hingga selutut orang dewasa. Lain halnya di Betung, ketinggian air hingga sepinggang orang dewasa, bahkan sampai setinggi dada orang dewasa. Namun saat ini banjir mulai surut. Kabid Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Aceh Selatan Rahmat Humaidi mengatakan ada 4 kecamatan yang dilanda banjir luapan Kamis pagi, di antaranya Kecamatan Sawang, Pasir Raja, Bakongan, dan Kota Bahagia. Selain itu, belum ada warga yang mengungsi akibat banjir karena genangan air cepat surut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, ratusan warga yang berasal dari Gampung Pulo, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Kamis siang melancarkan aksi unjuk rasa ke kantor DPRK setempat. Warga menolak rencana pemindahan desa atau wilayah administrasi Gampung Pulo di Dusun Lungmane yang berlokasi di Gampung Kuala Terang, Kecamatan Kuala Pesisir. Aksi warga di DPRK mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Tiba di kantor DPRK Nagan Raya, massa disambut oleh 2 anggota DPRK yaitu Cutman dan Said Junaidi. Dalam orasinya, warga Gampung Pulo menolak keputusan Bupati Nagan Raya terkait pemindahan wilayah administrasi Gampung Pulo ke wilayah Dusun Lungmane yang berada di Gampung Kuala Terang. Usai menyampaikan aspirasinya, sejumlah perwakilan warga diterima anggota DPRK dan selanjutnya digelar rapat bersama Muspida setempat yang dihadiri Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi MH. Hasil rapat memutuskan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya menghentikan sementara pemindahan administrasi Gampung Pulo Kecamatan Kuala Pesisir. Setelah mendengar putusan itu, massa membubarkan diri secara tertib. Sudarlun, bencana longsor terjadi di kawasan Jalan Nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di kawasan pegunungan Gampung Panjupian, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan, Kamis siang. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun sempat mengundang kemacetan lalu lintas. Dari amatan di lokasi, longsor terjadi di 3 titik berdekatan di kawasan pegunungan Gampung Panjupian dan menutupi badan jalan sepanjang lebih kurang 6 meter. Pemkab Aceh Selatan langsung mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membersihkan material longsor. Kasat Lantas Polres Aceh Selatan AKP Iwan Haji mengatakan, longsor yang menimbun badan jalan ini terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur sejak Rabu sore. Kemacetan lalu lintas di lokasi longsor berhasil diatasi dengan dibantu Polsek Tapak Tuan, Koramil Tapak Tuan, Dishub, dan BMCK. Petugas terpaksa melakukan buka tutup jalan agar tidak terjadi kemacetan. Saat ini situasi di lokasi longsor telah normal. Masyarakat pengguna jalan bisa kembali beraktivitas dengan tertib dan lancar. Namun demikian, pengguna jalan dihimbau untuk tetap berhati-hati karena hujan masih berpotensi turun. Sudarlun, Persiraja memboyong 16 pemain dalam laga tandang ke Langsa pada lanjutan Indonesia Soccer Championship Seri B 2016. Duel bertajuk Derby Aceh ini akan berlangsung di Stadion Langsa Sabtu besok. Tim besutan pelatih Akhyar Ilyas bertolak ke Langsa melalui jalur darat. Rombongan tim naik bus di mes tim di depan Stadion H di Murtala Lampineng, Banda Aceh Kamis malam. Menurut Akhyar Ilyas, hanya memboyong 16 pemain saja. Jumlah ini cukup untuk bertarung dengan tuan rumah PSBL. Setelah duel ini, Persiraja kembali ke Banda Aceh. Karena perlu persiapan lagi sebelum melakoni laga tandang melawan tuan rumah PSMS Medan pada Sabtu 23 Juli mendatang. Akhyar mengatakan direncanakan pemain Persiraja akan melakoni uji coba lapangan di Stadion Langsa Jumat sore nanti. Derby Aceh ini diharapkan berlangsung sportif. Bagi Persiraja, laga ini untuk menjaga posisi puncak klasemen sementara Grup 1. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 15 Juli 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.